apa bahasa nas. Bahasa nas jadi sebagian manusia, sebagian alim. Nas di sini adalah maksudnya sebagian alim menjawab tentang iskal tadi. Anna ba'd ar-ruwa takhtasara al-hadits. Dari sebagian puasa dan nasi dalam hadis ini adalah dari sisi tasarrufnya, tindakannya sebagian para rawi, yang mana bahwa sebagian mereka meringkas hadis. Boleh saya katakan, tetapi bukan seperti itu keadaannya, ataupun faktanya bukan ini diringkas. Maka iskal itu menjadikan iskal. Permasalahan tetap menjadi permasalahan, belum ada jawaban yang pas. Karena teman beliau oleh saya kata nikah bukan karena ekstisor, bukan karena ringkas yang diingat sebagian para rawi. Sehingga ada sebagian sob, walhad, puasa dan nasi. Alasannya kenapa bukan sebagaimana yang diinginkan sebagian mereka, bukan ekstisor, bukan ringkasan. Fa'innaha dhatok nun jeruan. Kalau kita mengatakan bahwasanya satu di antara para rawi meringkas lafaz hadis ini maknanya celaan terhadap para rawi. Apa kebutuhannya diringkas? Padahal perkara ini perlu disampaikan secara utuh. Maka dikatakan li anna dzalika innama yaqu'u fil haditsil wahid. Yang namanya ikhtisar hanya saja terjadinya pada satu hadis. Justru hadis ini wafat di Abdul Qais, seperti hadisnya wafat Abdul Qais. Aisu zakara ba'du, di mana bahwa sebagian para rawi bukti para rawi, di mana sebagian para rawi menyebutkan siam puasa. Wafat Zuhum dan sebagian yang lain para rawi lam yadzkuru, tidak menyebutkannya. Amal hadisani al-munfasilani balasal amru fiha kadari, adapun dua hadis yang keduanya terpisah masing-masing berdiri sendiri, maka perkaranya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka, yaitu tindakannya sebagian para rawi diringkas balasal amru fiha kadari. Walakin an hadza jawabani, akan tetapi kenapa enggak disebutkan puasa dan haji dalam hadis itu? An hadza, dari iskal ini ada dua jawaban. Walakin an hadza iskal jawabani, tetapi dari adanya iskal ini kenapa enggak disebutkan puasa dan haji, ada dua jawaban. Amara bis salat bi awal awqatil wahyi, maka sungguh Allah Ta'ala memerintahkan dengan sholat di awal waktu-waktu wahyu turun. Wadiyadah waliyadah lam yadukur wujub al-hajj. Dikarenakan inilah Rasulullah tidak menyebutkan wajibnya haji. Ka'amatil hadis bagaimana umumnya hadis-hadis. Innama ja'a bil hadis al-mutakhirah. Hanya saja datangnya kewajiban haji adalah dalam beberapa hadis yang datangnya akhiran, yakni datang terakhir. Cuma di sini dikatakan wa dzakulun al-marfuun marfuun, perkataan yang marfuun. Itu ketika mempelajari kitab ini di salib. Ini perkataan marfuun hanya lemah. Ada pada lidah dan taliknya sudah disiap diam the case. Nawal Bukhari wa Muslimun ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma annaqal annaqal qais wafat wala nabi sallallahu alaihi wasallam pamana wafat dan mereka diutus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kafir. Qala manil qaw hanya manil qaw manil qaw bukan manil ma manil qaw min man manis di bamiya bimanil kaum. Kalian ini dari kaumnya siapa? Dari kabilah apa? Kepalu maka mereka waktu tilkai maka tilkai mengatakan bin Rabi'ah, kami dari kabilah Rabi'ah. Wala marhaban bil wakti gairi khazaya wala nadam. Marhaban kalian dengan apa rahab tempat yang luas dan beri khazaya wala nadama, beri khazaya wala nadama, yakni tempat yang benar-benar memenuhi kebutuhan untuk disambutnya para tamu. Waqalu ya Rasulullah, maka mereka waktu Abdul Qais berkata wahai Rasulullah inna bainana wa bainaka hadal hayya min kufari mudhar. Wahai Rasulullah, bahwasanya antara kami dan antara engkau ini ada hai kampung, mereka adalah dari kufar mudhar, orang kafir dari mudhar, yang menghalangi antara kami dengan engkau wahai Rasulullah. Kami tidak bisa kapan datang kepada engkau. Wa inna la nasiru ilaika illa bisahri haram. Kami tidak akan sampai kepada engkau wahai Rasulullah kecuali dalam bulan haram, bulan setan, ketibatan ada apa perang. Famurna bi amrin faslid nakhudu bihi wa nakhmuru bihi man waro'ana wa nadkulu bihi al-jannah. Maka perintahlah kami wahai Rasulullah dengan perintah yang fasl, perintah yang fasl yang dan pemisah antara hak dan batin. Kami ambil perintah tersebut dan kami perintah juga dengan perintah itu terhadap orang-orang yang sekarang berada di kampung kami. Dan dengannya kami bisa masuk surga insyaallah taala. Faqala maka berkata Rasulullah amurukum bi arba'in, memerintah kalian dengan empat perkara. Wa anhaakum min arba'in, dan kularang kalian dari empat perkara. Amurukum bil imani billahi wahdahu, ku perintah kalian dengan beriman supaya kalian beriman dengan Allah wahdahu, satu-satunya sesuatu yang berani ibadah. Qalu qala Rasulullah atadruna mal iman billah, apa mengatakan atadruna, apakah kalian tahu apa itu iman dengan Allah? Jawab Rasulullah SAW, iman dengan Allah adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shoma ramadhana wa an tu'tu al khumsa min al maghnam al hadis wa kana waqtu Abdul Qais fi sanati tis'in. Ada empat perkara yang Rasulullah perintahkan kepada mereka, itu antaranya adalah menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan memberikan khusus seperlima dari wajibah. Berkata di sini, maka anak waktu Abdul Qais bisa Nabi Tiskin yang terjadinya putusan Abdul Qais ini adalah pada tahun ke-9 ini tentang ini. Kabar bintang itu maknanya adalah kalamnya Syekh bin Baz. Namanya najm. Maknanya adalah kode atau rumus. Wakana waktu Bilqais bisa nanti sekian. Zaman ini bihada nadorun. Penetapan bahwasanya utusan Abdul Qais itu pada tahun sebelah Hijriah ini ada nador. Maknanya tidak perkara yang langsung diterima, perlu dilihat dari sisi kekuatan penetapan tahun itu. Kalau saya berbuat wal adaru annahum wafatu qabla fatahi Makkah. Dan yang lebih zahir bahwasanya mereka itu terus datang ke sana ke Rasulullah bahkan sebelum Fatah Makkah. Nabali qaulihim, karena perkataan mereka tadi inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kufari mudhar. Jadi yang menghalangi antara kami dengan kau wahai Rasulullah adalah ini, orang-orang kafir dari mudhar ini. Wa ma'lumun anna ala Makkah hum rusu kufari mudhar wa qadatuha. Perkara yang sudah maklum dan jelas bahwasanya ahli Makkah mereka adalah pembesar-pembesar kufar mudhar dan dan mereka kufar mudhar fat aslamu amal fatah. Mereka telah masuk Islam pada tahun dibukanya Mekah wa dzalika sanata 80 pada tahun ke-8 Hijriah bukan tahun ke-9. Tempat mereka sudah masuk sudah selesai, mereka sudah masuk Islam, tidak mungkin mereka menghalangi. Waktu tempat al-habat ibn Kathir rahmatullahi ta'ala bintarihi al-bidayah. Bidaya wa nihaya. Ya wani ayat kitab yang sangat istimewa menempatnya akhirnya buahnya dan istimewa Al-Habdi berkasih beristimbat dalam tarikh beliau dalam kitabnya Hidayah wa Nihayah adalah makna ini ada siyah kalau alam nanti apa dan berkasih menukilkan istimewanya Ibn Kathir bahwasanya dapat bahwasanya terjadinya tahun sebenarnya adalah gambar dan tahun ke waktu ke-8 ini maksudnya adalah kepada gambar mereka pertama waktu ke-8 pada hari Makkah ini tentanya kan belum pada Makkah karena waktu itu masih belum masuk Islam masih menghalangi antara orang-orang yang diutus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab yang kedua, al-jawab usani. Jawab pertama jawaban yang lemah. Anna bi anna dhalika ka bihasab nuzulil faraid, jawaban lemah. Kenapa agar disebutkan puasa dan haji itu sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban waktu belum lengkap. Ini perkataan lemah. Katakan ada qaulun dhaifun. Ini kalamnya guru yang mengajar kita. Ada kulun ta'ibun li'annahu hinama ba'asa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa farahidu fatna zalat li'anna hadisa li'anna wahadasa ba'da fatah Makkah. Jadi ini peran lemah bahwasanya anna dalika bihasabi nuzulil farid lemah. Kenapa karena ketika Rasulullah telah mengutus mereka li'anna ba'sar Rasul. Jadi ketika mereka itu diutus dikirim ke mana? Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad maka faraid sudah turun. Kewajiban sudah turun semuanya. Karena yang terjadinya adalah setelah Fathul Makkah, maka telah dibebaskan dari kekuasaan kufar kali. Maka dikatakan bahwa dari kehabisan sahijah tujuan kualit adalah perkataan lemah. Baik. Jawaban pertama jawaban yang lemah. Jawaban kedua, al jawab sahni anoka naya takuru bikul lima kamen mayunasibu. Bahwasanya dulu Rasulullah SAW menyebutkan di masing-masing makam, masing-masing apa? Kesempatan. Menyebutkan apa yang sesuai dengan kebutuhan dalam kesempatan itu. Maknanya, bukan semua perkara yang sudah datang syariatnya disebutkan di setiap waktu. Tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesesuaian waktu. Maka dikatakan, Faya tekuru tarotan al-faro'idho alati yuqo talu alaiha. Kadang Rasulullah menyebutkan kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban ini jika orang itu meninggalkannya diperangi. Qatalu alaiha. Qatal dengan yaktul atau yuktal, kalau yuktal dibunuh. Kalau yuqatal diperangi. Nah, diperangi enggak harus membunuh, enggak harus membunuh. Jadi peperangan juga harus membawa korban pembunuhan. Tapi kalau yuqatal artinya diperangi. Bagi yang meninggalkan, kadang-kadang Rasulullah menyebutkan kewajiban yang ketika orang itu meninggalkannya diperangi. Kesolat seperti solat, menjaga dan jaga. Jadi, ya kan? Orang-orang yang meninggalkan solat, karena hukumnya telah diperangi. Jika juga yang tidak mau membayar zakat, hukumnya juga diperangi. Mereka menolak zakat diperangi. Kalau yang diperangi mereka melawan, dikafirkan. Adapun sholat ini perkaranya khusus. Ada dalil khusus yang menetapkan tentang kafirnya orang yang ditinggalkan sholat. Ini perkara lain. Wa idza qalu wa yadhkuru taratan as-salata was-siyam liman lam yakun alaihi zakat. Dan kadang Rasulullah menyebutkan dalam kesempatan tertentu, dalam munasabah tertentu menyebutkan sholat dan puasa. Tapi zakat yang disebutkan, kenapa liman lamnya pun ada zakat? Jadi orang yang tidak ada kewajiban zakat, jika ada disebutkan tentang perkara zakat. Wa'idha kuru ta'ara tanah sholat awa zakat awa sholat. Dan kadang sekali waktu Rasulullah menyebutkan sholat, zakat dan puasa sekalian. Wa'imma yakuna kebelah partil hadisnya. Jadi kenapa tidak disebutkan haji dalam hadisnya muat itu dan puasa? Karena bisa jadi sebelum diwajibkan haji. Wa imma ayyakun al-mukhatabu bidzalika la hajja ala taufun, juga bisa jadi yang diajak berbicara di saat itu tidak ada kewajiban haji atas dia. Karena belum ada syarat-syaratnya ataupun perkara-perkara yang menjadikan dia wajib. Qal wa amma sholatu wa zakatu falahuma sya'nun. Karena sholat dan zakat keduanya memiliki keadaan yang besar. Laisa kasahir, laisa lisahiril faraid. Dengan perkara sholat dan zakat ini adalah bukan sebagaimana kewajiban yang lain seperti puasa dan haji. Walihada dzakara Allah taala fi kitab al-qital alaihima. Karena kan inilah, karena sholat dan zakat itu adalah perkara-perkara yang memang punya perkara-perkara pengurusan yang penting, yang sangat besar, beda dengan perkara yang lain. Allah menyebutkan dalam kitabnya peperangan atas as-salat dan zakat jika ditinggalkan. Dan tabu wa kumusolah ini adalah mereka dibebaskan segalanya, tidak diperangi. Menegakkan syirik, menegakkan sholat, tidak diperangi. Baik. Bil kita alaihima. Kenapa? Karena masalah sholat dan zakat memiliki sya'nun, memiliki urusan tersendiri. Perkaranya bukan seperti puasa. Kenapa dikatakan di annahuma ibadatani dzahirotani? Zakat dan sholat adalah ibadah yang keduanya adalah dzahirotan, bukan perkara yang bisa disembunyikan. Perkara yang pelaksanaan itu nyata ketika lihat. Itulah kisah beda dengan masalah puasa. Fa'innahu amrun batinun min jinsil wudu. Puasa adalah perkara batin sejenis perkara wudu. Alasannya li'annahu qad yakunu al-musalli la wudu'a alaihi la wudu'a la wudu'a wasalla fi sabil nifaq. Kadang seorang itu sholat ya, apa? Wudu. Maksud kata gak wudu, ayo asal apa macam ini orang tapi apa-apa wafat namanya apa taswih wafat servis sementara baik baik gak apa-apa ya kan Rasulullah berkhutbah di atas semua suatu tangga. Beda dengan masalah puasa. Puasa adalah amrun batin, perkara yang sifatnya adalah perkara yang tidak dilihat batin. Sejenis wudu. Artinya perkara wudu itu perkara batin. Orang datang ke masjid sholat tanpa wudu bisa. Kenapa gak wudu? Karena memang munafik. Gak meyakini sholat itu ada manfaatnya. Toleransi saja ikut. Tapi kan diyakini sholat itu adalah perkara yang ada faedahnya. Demikianlah Ibnu Salam menurut janabah, mandi dari janabah juga perkara batin ya kan. Dan juga orang itu adalah gak mandi gak apa tetap punya janabah karena meyakini apa gak apa-apa itu perkara batin. Tapi kalau zakat dan sholat ya kan beda. Wana mudhalika mimma yu'tamanu alaihil abdu. Jadi sesuai dengan itu dari perkara-perkara yang seorang hamba itu yu'taman dipercaya. Dipercaya. Yu'taman. Maksudnya. Sebenarnya Bapak? Kita untuk benar. Oh, jika dipercaya. Ya, berkhianat. Untuk benar. Yu'taman. Maksudnya yu'taman. Oh. Nah, bawamu. Banyak insan yumkinuhu an la yanbiya. Maka seorang insan memungkinkan bagi dia, seorang insan tadi tidaklah punya niat untuk berpuasa. Wa yakula sirran dan mungkin saja dia makan dalam apa sembunyi. Kama yumkinu an yaktuma hadatsahu wa janabahu. Bagaimana seorang insan itu menyembunyikan hadatsnya? Hadats ini apa? Hadats hajat, kalau kita punya hajat, berhajat. Artinya apa? Dia punya hajat tapi sembunyikan. Ya kan? Orang nggak tahu dia ini sudah dapat dari hajatnya atau bersih. Sehingga harus tahu. Kenapa? Karena perkara apa? Wawa yudhakiru. Wawa yudhakaru. Bukan yudhakiru. Wawa yudhakaru fil a'mal ghayra alati yukatalun nasu alaiha. Sedangkan dia termasuk orang yang disebut yang disebutkan dalam amalan-amalan yang zahir yang manusia itu bisa diperangi atas perkara yang zahir tadi. yako. Dalika bisolati wa zakati dun shaum. Karena itulah, karena masalah tadi, masalah amalan yang zahir yang manusia itu diperangi atas perkara lain tadi jika meninggalkannya, Rasulullah mengkaitkan peperangan tadi dengan masalah salat dan zakat, bukan masalah puasa. Maka wajiban kama bi ayatai al-bara'at, walaupun ini adalah perkara yang wajib sebagaimana dalam dua ayat al-bara'at. Kama qulu ta'ala fa intabu aqimus salata wa atu zakata fa qulu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Wa misluha al-ayat al-hadiyata asra wa qadimatuha wa ikhwanukum bid-din wa nufasilu al-ayat liqawmi ya'lamun. Wa ayat dalam surat Baro'ah. Wa ikana wajiban kama fi ayat Baro'ah. Nadalat pada fardhu siyam ittifaqun nas, turunnya setelah puasa dengan ittifaknya manusia ini dari kalangan ahli ilmu yang memahami tentang asbabul wurud, asbabun nuzul. Wa kadzalika lamma ba'atha mu'adzan ila al-yaman lam yadhkur fi hadis shoma. Demikian juga ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau tidak menyebutkan dalam hadisnya puasa. Li'anna tab'un wa huwa batinun, karena puasa adalah tab'un. Kalamun diana fiturfi riwayatin ukhra biati terus saum diana tabun wa batinun wala zikrul hadis li'anna wujubahu khasun laysa bi'amin wala yajibu bil umur illa maratan inta bima'na huwa bintikna dari inta bima'na huwa dari kalamnya sama Al-Taymiyyah. Kan nomor 2. Ini kembali kepada taklik dari kalamnya Syekhul Islam, di sini dikomentari oleh Syekh Muhammad Ali Besar, Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Walahal sawaba ma ajaba bi ba'dul ulama min ikhtisari rawi lil hadis. Jadi dan kayaknya sejatinya benar adalah apa yang dijawab oleh sebagian para ulama dengan jawabannya, yaitu berupa ringkasan seorang rawi hadis ini diringkas. Boleh sampai dari kata nun beruat, kalau lah memang ini diringkas, kata saya mengatakan begini, tidak ada harus apa kesalahan terhadap para rawi. Dianum kanu yarbun al hadis fi hasabi dzuruf wal munasabat. Dan karena mereka dulu para rawi meriwayatkan hadis sesuai dengan hasabi dzuruf, itu adalah ahwal ahwal wal munasabat. Mereka itu meriwayatkan hadis sesuai dengan keadaan-keadaan yang membutuhkan dan perkara-perkara yang memang sesuai untuk disebutkannya. Turuf itu maknanya ahwal. Waktu takun wal munasabatu muqtadiyatan li ba'dil hadis. Kadang keberadaan kesempatan tertentu itu memang menuntut untuk sebagian hadis. Karena menurut itu banyak kesiru ala dalbat, maka seorang rawi menyebutkan sebatas apa yang dibutuhkan saja, tidak harus bukan semuanya. Padahal jika kesiru cita ini adalah perkara yang banyak terjadi, sering terjadi. Kama tarau fil Bukhari wa ghairihi wallahu, karena kau lihat dalam kitabnya Bukhari dan yang lainnya. Jadi di sini saya mau berpikir ta'ala merojekan, ya kan, bahwasanya sebagian para rawi meringkas hadis. Jadi masalah terapi ya dalam menanggapi masalah ini, ya kan, jawabannya al-ilm macam-macam, apa jawaban sesuai dengan kadar pemahaman masing-masing. Ini namanya ikhtilaful faham, ikhtilaf dalam memahami situasi hadis. Kenapa kok disitu disebutkan cuma tiga perkara, syahadatain, sholat dan zakat, sedangkan puasa dan hadis tidak. Maka tadi jawabannya ada yang mengatakan karena ketika sesuai para rawi, sesuai mereka mengatakan karena waktu itu para belum turun dan semisalnya. Qalu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan akhrajahu ini Bukhari wa Muslim, wa akhrajahu ayatun Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Salim bin Sa'd radhiyallahu anhu. Wala buma. Mandok. Kemudian dari Salim bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Berkata pada hari peperangan Khaibar. Lautianna rayata qadan Rasulullah yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasul. Salam. Lautianna. Jadi Rasul mengatakan lautianna sungguh aku akan beri. Royat apa nama royat? Kemudian ini apa? Besok akan saya kasih. Atau kebetulan Pak Ilah Pak, apa lah Pak? Apa lah Pak? Rasulan pada seorang laki-laki yang akan terluka aku beri bendera. Rasulan yang dia dikasih naat mencintai Allah dan Rasul. Fi'il boleh jadi naat, tapi fi'il tidak boleh jadi naat. Fi'il boleh jadi naat, tapi kalau fi'il tidak boleh dinaati, tidak boleh diberi naat. Sungguh akan ku beri besok. Nah, berikan pada seorang laki-laki ini berupa bendera. Siapa sih? Gimana sifatnya laki-laki tadi? Mencintai Allah dan Rasul. Nah, sifatnya laki-laki juga dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Ya kan? Sifat yang lain, yaftahullah ala yadaihi. Ini beberapa sifat untuk laki-laki tadi. Yang diberi bendera. Allah akan memberikan apa? Fathah. Kemenangan melalui tangannya seorang laki-laki tadi yang akan memberi bendera besok. Kan? Perhatikan. Babatan nasu yatukuna lailatahum, maka semalaman manusia yatuku semalaman. Mereka itu ya dukun cerita-cerita satu sama lain di malam mereka itu telah mendapatkan kabar tadi tentang seorang yang mau diberi bendera yang sifatnya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan juga mencintai oleh Allah dan Rasulnya juga akan diberikan keutamaan yang akan apa? Diberi kemenangan melalui tangan orang tersebut. Mereka menceritakan ayyuhum yuktoha, siapa di antara ya, siapa ya kira-kira yang mau diberi bendera ini yang sifatnya seperti ini. Balam masbahu qadau ala Rasulullah SAW kulu biarzu ayyuktoha, maka tatkala mereka masuk di pagi hari qadau bagi-bagi berangkat, qadau dibagi-bagi berangkat kepada Rasulullah SAW, seluruhnya mereka yang berangkat mengharap agar mereka lah masing-masing satu antara mereka saya dan siapa dan siapa yang mau dikasih. Kenapa? Karena rekomendasinya istimewa. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai oleh Allah dan mencintai Rasulnya. Diberikan keutamaan kemenangan di hari itu. Baqala, maka berkata Rasulullah SAW, aina Ali bin Abi Thalib. Maka berkata, mana Ali bin Abi Thalib? Baqilah wa yasqi wa yastaki ainaihi. Dikatakan wahai Rasulullah, dia sekarang dalam keadaan apa? Dia sedang mengadukan dan mengeluhkan tentang sakit kedua matanya. Qala fa arsalu ilaihi, berkata seorang rawi, maka mereka fa arsalu ilaihi, mengirim Ali kepada Rasul, kepada Rasulullah. Fa utiya bihi, maka didatangkan Ali tadi kepada Rasulullah. Babasaka fi ainaihi wa ja'ala, maka Rasulullah ma basaka yabsu. Apa sokona apa? Basakona yabsu. Habis hitam qaf fi ainihi. Maka Rasulullah apa? Kasir dakil di dua matanya wafat. Cepuskan. Yang sufi ini semenengai. Sebab fi ainihi ibadah Allah dan Rasulullah mendoakan untuk beliau. Ini namanya mukjizat fikriyah. Mukjizat berupa fikriyah. Tadi mukjizat qauliyah, ya kan? Kenapa? Karena terbukti Ali waktu itu membawa kemenangan. Babaro'ah ka'an lam yakun fi waja'un babaro'ah. Maka Rasulullah Ali langsung sembuh. Seakan-akan tidak pernah ada sakit sama sekali. Fa'atahu ra'yata. Maka Rasulullah memberi kepada Ali ra'ya. Fa'atahu ra'yata. Pak Tauro ya kala unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim summa tukuhum ila sahih islami wakbirum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala afihi wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umuris abom ya kwa. Dan hadis ini sering disebutkan sebagai keutamanya Ali. Kenapa? Ya, karena banyak orang yang ibadah menjalani nubuah li'annahu khabarun kabula ayyafa wabaka'a bima akhbarabi wafi fadairun di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa ya gua? Kata Ali, kata Rasulullah pun kun kun ala rizlika kun kun ala rizlika hatta tanzila bisahatihi. Ini jalan yang kun kun terus ala rizlika sampai kau turun di apa Khaybar, lalu serulah mereka kepada Islam dan beritahu mereka tahu aslimu dengan apa yang wajib atas mereka berupa haknya Allah. Maka kata Allah bahwa Allah maka demi Allah la ayyahdi Allah bika rasulan wahid kunnakar laka min kumurina. Allah menunjuki seorang saja dengan sebab kamu wahai Ali dengan lebih baik bagaimana daripada apa? Pemurid-pemurid na'am. Na'am ya apa? Gimana? Pemurid-pemurid. Termasuk apa? Termasuk harta yang paling istimewa dimiliki orang-orang. Yadukuna ayyahudun. Babadan nasu yadukuna ayat yadayyahudun. Yahudun adalah malaman mereka cerita sapa yo sing dikasih kira ini yang sifatnya dia mencintai Allah dan Rasulnya, juga cinta Allah dan Rasulnya, juga nanti akan diberikan nama kemenangan. Baik. Qalu Ansari bin Sahal, Ansari bin Sahal ai bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khudrusi as-Sa'idi Abi Abbas Habib Sahir. Sahabiyun sahirun, seorang sahabi yang sahir, maknanya masyhur. Tidak asing lagi. Wa abu sahabin ayat, bapaknya juga sahabi. Mata sana tersamanin wa tamanina wa fadja wa jalmi hatta meninggal pada tahun 88 Hijriah. Umurnya lebih dari 100 tahun. Qalu qala ya ma Khaybar fi sahih wa sahih ini an Salamah bin al-Aqwa qala kana Ali radhiyallahu anhu qad taqalla fa anil Islam fi Khaybar wa kana armada. Khabar dari kana sinya Ali. Kata itu apa? Dua ini ha? Ali. Dulu Ali adalah ini ha? Sakit mata. Bakalah anak tak kalah buat Rasulullah SAW. Bakalah jahali Rasulullah SAW. Balah ikut Nabi SAW. Balah makan nama Allah yang dilatih pada Allah Azza wa Jalla bisahab bisabah ya. Kalau Rasulullah SAW bila uktian narayata awla ya'kudan narayata badan rajulun yuhibullah wa rasuluh awla kala yuhibullah wa rasuluh yabtahullah ala yajai fa'idha nahnu bi'aliyin faman arjuhu faqalu hadha aliyun fa'atahu Rasulullah SAW merawayata faqatahallahu alaihi. Nah ini namanya mujizat faqatahallahu alaihi. Termasuk apa? Termasuk dalil menjalani nubuwa. bukti tentang kenabian Nabi SAW adalah seorang Nabi yang benar. Di mana bahwasanya beliau memberitakan sesuai dengan faktanya. Fafatahallahu alaihi, benar-benar ketika Ali menjadi pembawa bendera di hari itu, dialah yang menguasai wilayah itu di saat Fatah Khaibar. Namanya apa? Namanya Mindalah ini sebuah satu di antara bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sebagai kenabian yang sah, bukan cerita bohong sebetulnya mereka muslim yang mengingkari. Ya, insyaallah ini dulu kita cukupkan. Kau lalu dia nerayat ini, insyaallah kita dapat lagi.